Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Jamaah salat zuhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah kajian ilmu. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita semua dan memberikan ilmu yang terus bertambah setiap harinya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan membahas mengenai fikih perbandingan empat madhab, di mana nanti akan kita bahas mengenai sebab-sebab ikhtilaf para ulama ahli fikih. Sudah menjadi kebiasaan ketika belajar ilmu fikih pasti ada khilafiyah atau perbedaan di antara kaum muslimin. Yang namanya belajar fikih empat madhab, apalagi ini perbandingannya, orang tuh kalau dibanding-bandingkan biasanya tidak suka. Ini kok kita berani membanding-bandingkan empat madhab. Maksud kami di sini adalah mempelajari sebenarnya bagaimana ilmu para ulama kita, khususnya dalam fikih empat madhab. Dulu ketika saya masih kuliah di Jami'atul Imam Muhammad Ibnu Suud di daerah Pejaten itu, yang kampus bahasa Arab, saya pelajari empat madhab itu kurang lebih 4 tahun, Pak. Ya, selama 4 tahun belajar 4 madhab. Bahkan tidak hanya 4 madhab, yang kita pelajari itu sampai 13 madhab ya. Dan dalil-dalilnya juga kita pelajari. Tapi insya Allah di sini setengah jam selesai 4 madhab. Mudah-mudahan insya Allah, ringkasannya saja. Mengenai madhab ini, saya akan memulai dari bagaimana memahami madhab dan bagaimana sejarah madhab. Dan akan saya mulai dengan suatu pertanyaan yang sangat penting. Kalau misalkan nih jamaah sekalian ditanya mengenai pertanyaan seperti ini, mana nih pesawat terbang di bawah ini yang paling bagus? Saya yakin pasti jamaah tidak akan bisa menjawabnya kalau belum ngerti apa itu Boeing 737, apa itu Airbus A dan seterusnya. Itu tidak akan bisa menjawab. Sama jamaah sekalian ketika kita belajar fikih empat madhab ya, kita suruh nanya, Ustaz, mana ya madhab yang paling bagus itu yang mana? Apakah madhab Hambali? Apakah madhab Syafi'i? Apakah Hanafi, Maliki? Kadang-kadang pertanyaan seperti ini sering ditanyakan. Padahal yang ditanya, bahkan yang bertanya juga belum pernah itu ngerti apa madhab Syafi'i, apa itu madhab Hambali. Dia belum pernah belajar mengkhatamkan minimal satu madhab, itu belum pernah. Maka bagaimana kita bisa mengatakan madhab ini paling benar atau madhab ini paling bagus? Nah, itu kuncinya. Yang pertama adalah menguasai minimal satu madhab dulu. Atau kalau ada pertanyaan seperti ini, mana makanan di bawah ini yang paling enak? Jamaah kalau ditanya seperti ini, apakah sate kambing, apakah sate ayam, tahu bulat, atau yang penting gratis, Pak? Nah, ini biasanya jawabannya yang D biasanya jamaahnya. Sama seperti orang kalau bertanya, Ustaz, yang paling rajih itu yang mana, Ustaz? Saya belajar fikih Syafi'i, Hambali, Maliki, bahkan ulama kontemporer. Yang paling rajih mana, Ustaz? Ya tergantung. Bisa jadi orang mengatakan paling rajih adalah madhab Hambali menurut sebelah sana, menurut dia. Bisa jadi menurut sebelah sana mengatakan yang paling rajih madhab Syafi'i. Nanti yang sebelah sana mengatakan yang paling rajih madhab Hanafi dan seterusnya. Sama, seleranya masing-masing orang itu berbeda-beda. Para ulama kita pun ketika mentarjih atau menentukan mana yang paling kuat, itu biasanya berbeda-beda. Tidak usah jauh-jauh, Pak. Tidak usah empat madhab. Antara Syekh Al-Albani rahimahullah dan Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, beliau ini ulama yang baru, ya kontemporer kita katakan sebagai ulama kontemporer, punya ijtihad, punya hasil fikih yang berbeda. Nah, tidak usah empat madhab lah. Fikihnya Syekh Albani ketika membahas sholat itu berbeda dengan fikih sholatnya Syekh Al-Utsaimin. Nanti silahkan dibaca sifat sholat Nabi karya Syekh Albani dan sifat sholat Nabi karya Syekh Al-Utsaimin. Itu beda sih. Nah, kita nggak bisa mengatakan, oh yang paling benar ini sifat sholat Nabinya Syekh Utsaimin, nggak bisa. Atau yang paling benar itu sifat sholatnya Syekh Albani, tidak bisa. Karena yang namanya ijtihad, kita bisa mengikuti siapa saja asalkan ikut ulama, ya. Tidak usah menyalahkan. Oleh karena itu kita perlu tahu dulu seperti apa madhab itu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau itu tentu saja mengajarkan ilmunya kepada para sahabat. Dan nanti ilmunya Rasul itu disampaikan lagi ke generasi setelahnya, namanya tabi'in. Generasi tabi'in inilah yang tidak bertemu dengan Nabi tapi masih bisa menikmati ilmunya Nabi melalui para sahabat, namanya tabi'in. Di sini nanti muncul Imam Hasan Al-Basri, Imam Ibnu Sirin dan lain sebagainya. Banyak sekali ulama di masa tabi'in. Lalu setelah masa tabi'in ini nanti muncul namanya masa tabi'in tabi'in. Disitulah nanti muncul empat madhab. Jadi kalau kita urutkan dari zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, empat madhab itu kurang lebih ya di masa tabi'in tabi'in itu. Ada Imam Abu Hanifah yang wafat tahun 150 Hijriah, Imam Malik bin Anas, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal. Itu mereka di tahun 100-an, Pak. Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat tahun berapa? 11 ya, 11 Hijriah. Bandingkan 11 Hijriah sampai ke tahun 100-an itu ya kurang lebih sangat dekat sekali masanya. Lalu barulah nanti muncul Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Dawud, Imam Ibnu Majah, Tirmidzi, Nasa'i. Ini ulama-ulama terkenal dalam ilmu hadis, Pak. Imam Bukhari itu ahli hadis, Imam Muslim juga ahli hadis. Kalau yang empat madhab itu, Abu Hanifah, Imam Malik, Syafi'i dan Hambali, mereka ahli fikih, tapi juga ahli hadis sebenarnya. Cuman lebih terkenalnya ahli fikih, karena nanti banyak yang menganggap, oh ahli fikih itu Imam Syafi'i, ahli hadis itu Imam Bukhari. Bukan. Justru Imam empat madhab itu mereka awalnya adalah muhaddits, ahli hadis, kemudian memberikan ijtihad, menyimpulkan Al-Quran dan hadis, namanya fikih begitu. Makanya terkenalnya dengan ahli fikih gitu. Bahkan dalam sebuah riwayat, Pak, Imam Bukhari yang punya kitab Sahih Bukhari, beliau itu adalah muridnya Imam Ahmad bin Hanbal. Bahkan dalam riwayat disebutkan ketika menuliskan Sahih Bukhari itu, Imam Bukhari itu sebelum menyebarkan ke masyarakat, ke muslimin, Sahih Bukhari itu disetorkan dulu kepada Imam Ahmad, dikoreksi oleh Imam Ahmad, gurunya itu, Pak. Imam Ahmad pendiri madzhab Hambali. Nah, Imam Ahmad itu muridnya Imam Syafi'i ketika di Baghdad. Imam Syafi'i muridnya Imam Malik ketika di Madinah. Tapi Imam Malik bukan muridnya Imam Abu Hanifah. Ya. Jadi antara murid dengan guru itu kadang-kadang menyambung, bahkan ijtihadnya berbeda. Antara Imam Syafi'i dengan Imam Ahmad berbeda dan seterusnya. Dan kita tahu bahwa Imam Ahmad bin Hanbal itu pernah mengatakan, orang itu kalau ingin jadi ulama besar, ingin menguasai ilmu agama, menjadi mustahid mutlak istilahnya, itu minimal dia harus menguasai 500 ribu hadis. Minimal, hafal. Imam Bukhari itu hafalan hadisnya kurang lebih 1 juta, Pak. Imam Bukhari 1 juta hadis hafal di kepalanya Imam Bukhari. Gimana dengan gurunya Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Imam Malik, Abu Hanifah? Itu ulama hadis semua mereka. Dan kita lihat kitab-kitab hadis yang ada, dan ini baru saya kumpulkan 40 kitab hadis, Pak. Imam Bukhari yang hafalannya 1 juta hadis saja, beliau tuliskan dalam Sahih Bukhari hanya sekitar 7 ribuan hadis. Bahkan 7000 hadis itu diulang-ulang isi hadisnya. Kalau diperes lagi ya, dihilangkan yang diulang-ulang itu, tinggal 2000-an atau 3000 hadis. Sahih Muslim juga begitu. Ibnu Majah, Abu Dawud sampai nomor 6 itu biasa disebut dengan Kutubus Sittah. Pernah enggak khatam ngaji Kutubus Sittah? Nomor 1 sampai 6. Belum pernah. Pernah, Ustaz. Iqra 1 sampai Iqra 6. Nah, itu bukan Kutubus Sittah itu. Ya. Kalau Kutubus Sittah itu kitab hadis yang 6 terkenal itu. Dan kemudian nanti ada musnadnya Imam Ahmad. Imam Ahmad tuh punya kitab hadis, Pak, namanya Musnad Ahmad. Imam Syafi'i juga punya kitab hadis namanya Musnad Syafi'i. Kemudian Al-Muwatta itu karya Imam Malik, yang pendiri madzhab Maliki dan seterusnya. Ini kalau kita total, Pak, 40 kitab hadis kalau kita total itu jumlahnya tidak sampai 300 ribu hadis. Tadi Imam Ahmad mengatakan minimal seorang ulama itu hafal 500 ribu hadis. Kalau ada orang kok baru bisa baca Sahih Bukhari atau Muslim, kemudian dia menyalahkan ulama, itu su'ul adab namanya, ya, kurang adab, kurang beradab terhadap para ulama. Karena kita tidak akan bisa menandingi keilmuan ulama salaf kita sekelas Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Mereka itu adalah ulama yang ngerti Al-Qur'an dan hadis, Pak. Mereka yang mengistimbat Al-Qur'an dan hadis. Tapi kenapa kok sama-sama pakai Qur'an dan hadis kok bisa berbeda istihadnya? Ini yang akan kita bahas nanti. Kemudian ini ada ulama-ulama setiap madhab yang terkenal. Kalau madhab Hanafi, Pak, ada Imam Sarosi, Imam Kasani, Zailai, Ibn Humam. Ini mungkin asing sekali nama mereka, tapi dalam dunia ilmu fikih terkenal nama ini. Dalam madhab Maliki ada Ibn Abdilbar, ada Ibn Rushd. Ibn Rushd ini yang dulu saya pelajari kitabnya Bidayatul Mustahid. Dulu di Libya, Jakarta itu pakai 4 madhab itu pakai kitab ini, Ibn Rushd, namanya Bidayatul Mustahid, perbandingan 4 madhab. Ada lagi dalam madhab Syafi'i nanti Imam Rafi'i dan Imam Nawawi. Ini ulama yang terkenal dalam madhab Syafi'i, Imam Nawawi terkenal sekali. Dalam madhab Hambali yang terkenal Ibnu Taimiyah, kemudian Ibnu Qayyim Al-Jauziyah muridnya, dan Al-Buhuti. Kurang lebih ini yang saya kumpulkan. Sebenarnya banyak, setiap madhab itu punya ulama, Pak. Ulama saja mau bermadhab, sekelas Imam Ibnu Taimiyah, Imam Nawawi, Ibnu Hajar, ulama besar saja mau mengikuti ulama sebelumnya. Lah kalau ada orang zaman sekarang tidak mau mengikuti madhab itu, nah itu kurang tepat gitu ya. Madhab dalam artian metode cara memahami Quran hadis, bukan madhab dalam artian ta'asub atau fanatik, merasa paling benar sendiri, itu jangan. Tapi kalau bermadhab itu dalam artian mengikuti metode dalam memahami Quran dan hadis, maka bermadhab itu adalah mengikuti para ulama tersebut. Kemudian ada lagi nanti kitab-kitab Hanafi, silahkan dibaca. Kalau mau merujuk kajian ilmiah itu harus menyebutkan kitab, Pak. Jangan kata Syekh Google atau Mbah Google gitu ya. Sebutkan ulamanya siapa, kitabnya siapa. Itu baru kajian yang ilmiah. Madhab Maliki juga ada kitabnya yang terkenal nanti Al-Dakhirah. Madhab Syafi'i yang terkenal yang paling atas itu Al-Majmu' Syarah Muhadzab karya Imam Nawawi. Saya enggak tahu nih jamaah ini madhabnya apa nih di sini. Ngakunya sih Syafi'i ya orang Indonesia. Tapi enggak tahu Syafi'i beneran atau enggak. Pernah enggak baca kitabnya Imam Nawawi ini? 27 jilid, Pak. Yang ngaku madhab Syafi'i harus baca kitab ini. Sebab madhab Syafi'i itu dalil-dalilnya ada di sini. Kalau baca kitab yang ada di pesantren yang kecil-kecil itu ya memang tidak ada dalilnya. Rukun wudu ada 6, rukun sholat ada 17 dan seterusnya. Itu memang enggak ada dalilnya. Tapi kalau jamaah baca kitab ini penuh dengan dalil dari Quran dan hadis, Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab. Madhab Hambali juga ada yang terkenal kitabnya Ibnu Taimiyah, Majmu' Al-Fatawa itu ada sekitar berapa itu? 37 jilid atau berapa itu, banyak sekali. Baik, kita langsung saja. Sebab-sebab perbedaan para ulama tadi sudah saya sebutkan, sama-sama menggunakan Al-Quran, sama-sama kembali kepada Quran dan hadis, kenapa kok bisa berbeda-beda? Itu saya kumpulkan setidaknya ada 6 penyebab. Yang pertama, al-ikhtilaf fi ilmil usul, yaitu perbedaan dalam menggunakan kaidah usul fikih. Ya, nanti kita pelajari. Yang kedua, al-ikhtilaf fi thubutul hadis. Sampai nomor 6 ini nanti akan saya berikan contohnya dalam ibadah kita sehari-hari. Kita langsung saja bahas yang nomor 1, yaitu al-ikhtilaf fi usulil fi ilmil usul. Contohnya adalah masalah puasa 6 hari di bulan Syawal. Jamaah tahu atau tidak bahwasanya dalam hukum berpuasa sunnah 6 hari itu ternyata khilafiyah. Mungkin selama ini kita taunya puasa 6 hari itu sunnah. Tapi ada loh, Pak, sebagian ulama mengatakan makruh hukumnya. Nah itu kita lihat, kenapa kok ulama sampai berani mengatakan makruh, ada yang mengatakan sunnah, bukankah sama-sama pakai Quran hadis begitu? Kita lihat penyebabnya tadi apa? Al-ikhtilaf fil usul, perbedaannya karena dalam ilmu usul. Sebab begini, ada sebuah hadis riwayat Imam Muslim. Kita lihat Imam Muslim itu hadisnya pasti sahih, Pak. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma Ramadan tsumma adba'a sittan min Syawal fadzaka shiyamud dahr." Barang siapa yang puasa Ramadan kemudian diikuti 6 hari di bulan Syawal, maka seperti berpuasa 1 tahun penuh. Ini hadis sahih, Pak. Tapi dalam menyimpulkan hukum puasa sunnah Syawal itu khilaf. Madhab jumhur ulama dari kalangan Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah dan Hambaliyah mengatakan sunnah. Sementara Imam Abu Hanifah dan Imam Malik itu mengatakan makruh. Hukum puasa 6 hari di bulan Syawal itu makruh hukumnya. Kita bedakan ya, Abu Hanifah dengan Hanafiyah itu berbeda. Kalau Imam Abu Hanifah itu pendiri madhabnya, tapi kalau Hanafiyah itu ulama-ulama yang ada di dalamnya. Sama seperti Imam Ahmad bin Hanbal, pendiri madhab Hambali. Kalau kita sebut Hambaliyah atau Hanabilah, itu adalah ulama-ulama yang bermadhab Hambali. Nah ini Imam Abu Hanifah, Imam Malik punya pendapat sendiri, mengatakan makruh. Kenapa, Pak? Padahal jelas hadisnya. Hadisnya sahih, riwayat Imam Muslim. Kenapa Imam Abu Hanifah dan Imam Malik sampai berani mengatakan makruh? Itu sebab karena menggunakan ilmu usul fikih yang berbeda. Saya kasih begini contohnya. Jadi dalil fikih itu ada dua, Pak. Ada yang mutafak yang disepakati, ada yang mukhtalaf yang diperselisihkan. Yang disepakati dalil itu 4, Al-Quran, hadis, ijma' dan qiyas. Sementara tadi Imam Abu Hanifah dan Imam Malik mengatakan makruh menggunakan dalil yang ini, yang bawah ini. Amalu ahlil Madinah. Apa itu? Perbuatan penduduk ahli Madinah, ulama ahli Madinah. Itu dijadikan dalil. Karena kata Imam Malik di zamannya, ulama-ulama kami sepanjang masa, bahkan di zaman kami, itu tidak ada yang berpuasa Syawal 6 hari. Begitu. Padahal penduduk Madinah itu adalah generasi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Nabi terakhir wafat di Madinah. Para sahabat juga ngumpulnya di Madinah, walaupun beberapa sahabat ada yang keluar dari Madinah. Generasi-generasi ini tidak mungkin menghilangkan sunnah Nabi yang 6 hari di bulan Syawal. Kok enggak ada yang puasa itu ulama-ulama kami, kata Imam Malik dan Abu Hanifah. Maka mereka mendahulukan amal atau perbuatan ahli Madinah ini, Pak. Lalu bagaimana hadis sahih riwayat Imam Muslim tadi? Maka kata Imam Malik, itu hadis sahih walakin jalurnya ahad. Kita tahu nanti dalam ilmu hadis itu ada hadis mutawatir, ada juga hadis ahad, Pak. Hadis ahad itu jalurnya sekitar 1 atau 2 begitu. Tidak banyak yang meriwayatkan. Walaupun hadisnya sahih begitu, tapi ditentang oleh Imam Malik dan Imam Abu Hanifah. Jadi para ulama itu bukan berarti enggak ngerti hadis atau enggak ngerti Al-Qur'an. Gara-gara ikhtilaf fi usul, perbedaan dalam mengambil usulnya. Tapi yang jelas jumhur mayoritas mengatakan hukum puasa 6 hari di bulan Syawal itu hukumnya sunnah. Yang kedua, kenapa para ulama berbeda pendapat? Al-ikhtilaf fi thubutil hadis. Nah, ini yang paling menarik, Pak. Perbedaan menilai status hadis. Nabi pernah enggak ngasih hadis, ini hadisnya sahih ya, ambil gitu. Pernah enggak Nabi bilang gitu? Enggak pernah kan? Atau ini hadisnya dhaif, jangan diambil ya. Siapa yang menilai hadis itu sahih dhaif? Para ulama kita. Bisa jadi, Pak, ulama sebelah sana mengatakan sahih, ulama sebelah situ mengatakan dhaif. Gara-gara penilaian hadisnya berbeda, maka statusnya atau ijtihadnya nanti berbeda-beda. Contoh yang paling populer adalah masalah mengepal tangan di dalam sholat. Nah, ketika sholat ada jamaah kalau berdiri dari sujud untuk ke rakaat kedua itu kan ada yang mengepal ya, ada juga yang diluruskan tangannya. Itu kenapa bisa berbeda? Gara-gara perbedaan dalam menilai hadis. Hadisnya apa? Ada riwayat disebutkan dari Ibnu Abbas, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza qama fi sholatihi wada'a yadahu 'alal ardi kama yadul 'ajim. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu beliau kalau mau berdiri ketika sholat, beliau bertelekan bertumpu dengan tangannya seperti orang yang mengadon roti, Pak. Al-anjin itu orang yang mengaduk atau mengadoni roti. Bisa diremat-remat atau bagaimana lah, pokoknya mengepal begitu ya. Hadis ini di dalam kitab 40 hadis tadi yang saya kumpulkan, Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Nasa'i sampai nomor 40, itu enggak ada. Adanya di mana? Adanya di kitabnya Imam Ghazali namanya Al-Wasit, dan kitabnya Ibnu Hajar Talhisul Habir. Hadis inilah nanti yang diperselisihkan oleh para ulama. Ada yang bilang sahih, ada yang bilang dhaif, Pak. Masalah tangan mengepal dalam sholat itu. Dalam 40 kitab hadis tadi tidak ada. Di Sahih Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Nasa'i sampai nomor 40 tidak disebutkan hadis mengenai mengepal itu. Lalu ada sebuah hadis riwayat Bukhari menyebutkan sebaliknya malah. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika bertumpu itu justru meletakkan tangannya dengan melebarkan atau merenggangkan tangannya tanpa dikepalkan. Ini riwayat Imam Bukhari. Hadisnya sahih. Nah, ini kesimpulannya, Pak. Satu-satunya ulama yang saya ketahui selama saya belajar ilmu fikih yang mensunahkan mengepal tangan itu adalah Syekh Al-Albani rahimahullah dalam kitabnya Sifat Salat Nabi menggunakan hadis nomor 1 Syekh Al-Albani. Sementara Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, bahkan jumhur ulama yang di zaman sekarang Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin, Syekh Al-Munajjid dan lain sebagainya mengatakan sunnahnya malah membentangkan tangan, tidak mengepalkan. Jadi hanya Syekh Al-Albani saja yang mengatakan mengepalkan tangan menggunakan hadis nomor 1. Hadisnya sahih menurut Syekh Al-Albani, Pak. Sahih yang nomor 1 itu. Tapi menurut para ulama, saya temukan ini fatwa Syekh bin Baz. Syekh bin Baz dalam fatwa resminya mengatakan wa amma qawluhu 'ala sifatil 'ajin falaisa 'alaihi dalilun sahih. Orang yang mengepal tangan itu tidak ada dalil yang sahih sama sekali, kata Syekh bin Baz, mufti Arab Saudi. Nanti ada juga Syekh Al-Munajjid, ulama kontemporer juga mengatakan yang paling benar itu adalah tidak ada hadis sahih mengenai mengepalkan tangan seperti anjin. Gitu. Ini fatwa resmi dari Syekh Al-Munajjid. Maka nanti juga para ulama salaf seperti Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan, Imam Ibnu Solah, Imam Nawawi itu mengatakan hadithun batilun. Hadis mengenai mengepal tangan itu batil. Maksudnya batil itu tidak ada asalnya. Nah, tapi Syekh Al-Albani mengatakan hadis itu sahih. Kenapa? Ya berbeda dalam menentukan statusnya. Maka di sini kita tidak perlu menyalahkan bagaimana sifat sholat Nabi yang benar. Yang penting ada ulamanya, gitu aja lah. Mau ikut jumhur silahkan ada hadisnya, mau ikut Syekh Al-Albani juga silahkan, karena beliau berijtihad hadis tersebut sahih menurut Syekh Al-Albani. Begitu. Khilafnya di situ. Khilaf dalam menentukan status hadis. Yang ketiga, kenapa para ulama kita berbeda pendapat? Ta'arudul adillah. Dalilnya itu bertabrakan, Pak. Misal ya, bisa jadi Nabi mengatakan A di sebuah hadis, nanti di sebuah hadis yang lain disebutkan riwayat mengatakan B. Hadisnya seolah-olah bertentangan, seolah-olah. Contohnya adalah masalah basmalah dibaca jahr atau sir. Ini yang sering ditanyakan jamaah ya. Masalah basmalah itu ketika sholat baca Al-Fatihah itu dibaca keras atau pelan gitu ya. Itu hadisnya adalah nomor 1, kata Abu Hurairah radhiyallahu an, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bila kalian membaca surah Al-Fatihah maka bacalah bismillahirrahmanirrahim, karena sesungguhnya bismillah itu ihda ayatiha, termasuk salah satu ayat dari surah Al-Fatihah. Hadis ini diriwayatkan Imam Daruqutni, hadisnya sahih nomor 1. Nomor 2, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini Abu Hurairah. Abu Hurairah pernah sholat. Beliau ketika sholat itu mengeraskan bacaan basmalahnya. Setelah sholat, Abu Hurairah mengatakan, demi Allah, saya ini adalah orang yang paling mirip sholatnya dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Abu Hurairah sholatnya itu basmalahnya dikeraskan, Pak. Ini hadis riwayat Daruqutni Al-Baihaqi juga. Tapi nanti ada riwayat Imam Bukhari dan Muslim mengatakan Nabi, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali dan lain sebagainya itu kalau sholat tidak membaca basmalah. Hadisnya sahih riwayat Bukhari Muslim. Fakanu yaftatihun al-qira'ah bilhamdulillahi rabbil alamin wa la yadhkuruna bismillahirrahmanirrahim. Nabi dan para sahabat ketika memulai bacaan Al-Fatihah tidak membaca basmalah. Nah, ada tiga riwayat, Pak. Nomor satu dan nomor dua seolah-olah mengatakan sunnahnya itu dikeraskan basmalah. Hadisnya sahih. Yang nomor tiga itu juga hadisnya sahih, seolah-olah mengatakan oh basmalah itu tidak dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat yang lainnya. Maka di sini kesimpulannya adalah mazhab Syafi'i sunnahnya jahr dikeraskan menggunakan hadis nomor 1 dan 2. Hadisnya sahih Pak, riwayat Daruquthni dan Abayhaqi. Hanafi dan Hambali sunnahnya dibaca sir, Pak. Maka kalau ada imam enggak baca basmalah itu bukan enggak baca. Bisa jadi dia membaca tapi di dalam hati. Nah, kalau Maliki sunnahnya malah sama sekali tidak perlu membaca basmalah, mazhab Maliki. Nah, begini. Jadi begini, Pak. Nomor 1 dan 2 itu kan tadi disebutkan mengeraskan bacaan basmalah. Bahkan basmalah termasuk ayat dari Fatihah. Itu dipakai mazhab Syafi'i, Pak. Kalau Hanafi dan Hambali itu menggabungkan dua dalil. Nomor 1, nomor 2 basmalah dikeraskan. Nomor 3 tadi Nabi tidak baca basmalah. Oh, bisa jadi basmalah itu sebenarnya dibaca tapi di dalam hati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu mazhab Hanafi dan Hambali untuk menggabungkan dalil-dalil nomor 1 dan 2 dan 3 tadi. Intinya khilaf gitu. Tapi tidak bisa kita salahkan ijtihad para ulama karena masing-masing mazhab ada dalilnya. Ada lagi contoh yang lain, ketika sujud itu tangan dulu atau lutut duluan. Itu perbedaannya gara-gara ta'arudul adillah. Sama penyebabnya karena dalilnya seperti bertabrakan. Riwayat pertama mengatakan, saya melihat Rasulullah SAW kalau sholat sujud itu meletakkan lututnya dulu baru tangannya. Hadis riwayat Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i. Nomor satu ini, Pak, berarti sunahnya apa? Lutut dulu kalau mau sujud. Tapi hadis yang lain mengatakan Nabi SAW, idza sajada ahadukum fala yabruk kama yabrukul ba'ir wal yadu yadayhi qabla rukbatayhi. Kalau mau sujud, kata Nabi, jangan seperti unta. Hendaknya sujud itu mendahulukan tangan baru kemudian lutut. Ini dua hadis sama-sama sahih tapi bertentangan. Yang atas mengatakan sunnahnya adalah lutut dulu, yang bawah mengatakan sunnahnya adalah tangan dulu, Pak. Saya sampai pernah baca kitabnya Imam Nawawi, Al-Majmu' Syarah Muhadzab. Imam Nawawi itu seorang muhaddits, Pak, ahli hadis, yang punya kitab Riyadhus Shalihin, punya kitab Arba'in Nawawi. Beliau sampai tidak bisa mentarjih antara dua hadis ini. Ini yang paling kuat mana hadisnya? Tidak bisa mentarjih Imam Nawawi. Dua-duanya hadisnya sahih, kata Imam Nawawi. Jadi silahkan menggunakan salah satu dari hadis ini. Tapi sekali lagi mazhab Syafi'i pun kesimpulannya nanti adalah yang sunnah itu lutut dulu baru tangan. Yang tangan dulu baru lutut itu hanya mazhab Maliki, Pak. Jadi kalau saudara kita ada yang kalau sujud kok tangan dulu, itu seolah-olah atau secara tidak langsung dia mengikuti mazhab Maliki sebenarnya. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, muridnya Ibnu Taimiyah, beliau mengatakan yang sunnah itu adalah lutut dulu, Pak. Nah, beliau ini Hambali, muridnya Ibnu Taimiyah, mengatakan malah yang sunnah itu lutut dulu. Berarti ikut mana? Ikut jumhur, mengikuti Hanafi, Syafi'i, Hambali. Karena Maliki mengatakan tangan dulu. Kemudian Syekh bin Baz sama, Pak. Beliau mensunahkan lutut dulu. Syekh Al-Utsaimin juga sama mensunahkan lutut dulu baru tangan kalau mau sujud itu. Menggunakan hadis yang nomor 1 tadi. Karena hadisnya sahih juga. Kemudian yang terakhir Syekh Albani sunnahnya adalah tangan dulu, sama seperti mazhab Maliki menggunakan hadis yang nomor 2 tadi. Jadi tidak usah menyalahkan yang lainnya, Pak. Yang penting kita lihat saja, oh ternyata sifat sholat Nabi saya itu Maliki ternyata. Oh ternyata sifat sholat Nabi saya itu ikut Hanafi, Syafi'i dan Hambali. Ada ulama, tidak perlu saling menyalahkan atau merasa paling benar sendiri, tidak usah. Karena masing-masing ada dalilnya. Kemudian yang keempat, ini sampai 6 ya, mudah-mudahan selesai. Al-ikhtilaf fi akhdil hadis, sebab perbedaan dalam mengambil hadis, Pak. Jadi hadisnya banyak. Tapi ulama ini ngambil yang ini saja. Yang sebelah sana ngambil yang ini saja. Ini contoh yang populer, Pak, dari dulu sampai sekarang, Pak. Itu masalah doa kunut subuh itu, Pak. Sunnah atau enggak kunut subuh itu. itu gara-gara perbedaan dalam mengambil hadis, Pak. Kita lihat nanti. Hadis pertama mengatakan riwayat Imam Ahmad bin Hanbal, Musnad Ahmad, mazala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqutu fil fajri hatta faraqat dunya. Nabi itu, kata Anas bin Malik, beliau senantiasa qunutan dalam salat subuh sampai meninggal dunia, Pak. Hadis riwayat Imam Ahmad. Bahkan diriwayatnya Imam Al-Baihaqi, Nabi pernah qunutan 1 bulan. Tsumma taraka. Kemudian beliau tinggalkan. Biasanya sampai situ, titik, biasanya sampai itu. Tapi di riwayatnya Al-Baihaqi ini ada tambahan. Fa amma fi subhi falam yazal yaqut hatta faraqat dunya. Adapun dalam salat subuh, Nabi tetap senantiasa melakukan qunut subuh sampai meninggal dunia, riwayat Imam Baihaqi. Nah, dua hadis ini nanti dipakai oleh madhab Maliki dan Syafi'i. Bahkan ulama Maliki dan Syafi'i memberikan nilai hadis ini, hadisnya sahih, Pak. Kita lihat, Pak. Ini saya tidak mengarang-arang. Dalam kitab Al-Majmu' Syarah Muhadzab, wahtajja ashabuna bi hadithi Anas. Kami menggunakan hadisnya riwayat Anas bahwa yang Nabi tadi sekurutan sampai meninggal dunia. Derajat hadis ini dinyatakan sahih menurut para ulama hadis, di antaranya Imam Hakim, kemudian Imam Daruqutni, Imam Baihaqi dan lain sebagainya. Hadisnya sahih, Pak, mengenai qunut subuh sampai meninggal dunia. Maka kesimpulannya tadi, madzhab Syafi'i dan Maliki hukum qunut subuh sunnah. Sebaliknya, madzhab Hanafi dan Hambali mengatakan qunut subuh itu tidak disyariatkan. Bahkan Abu Hanifah dalam kitab Majma' Al-Hur mengatakan al-qunutu fi subhi bid'ah. Qunut subuh itu bid'ah, kata Imam Abu Hanifah. Tapi kalau Imam Ahmad tidak sampai membid'ahkan, hanya bilang makruh gitu. Kenapa? Hadisnya adalah riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, jadi yang madzhab Hanafi dan Hambali ini menggunakan riwayat Bukhari Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah qunutan 1 bulan, tsumma tarakahu, kemudian ditinggalkan. Kalau ditinggalkan berarti enggak qunutan lagi, istilahnya begitu, Pak. Ya, tapi kalau yang Syafi'i Maliki itu tadi pakai riwayat Baihaqi, ada lanjutannya, Pak. Jadi di Sahih Bukhari itu sampai tsumma taraka. Tapi kalau di Al-Baihaqi ada lanjutannya tadi yang saya beri warna merah tadi. Dalil yang kedua yang dipakai Hanafi dan Hambali adalah riwayat Imam Nasa'i dan Tirmidzi. Bahkan ini hadisnya sahih, Pak. Jadi ada seorang anak bertanya kepada bapaknya, "Wahai bapakku, Rasulullah, engkau sholat di belakang Rasulullah, belakang Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali. Apakah mereka kunutan dalam sholat subuh?" Itu ada anak nanya sama bapak. Dijawab sama bapaknya, "Ai bunai, fahadathun." Dalam riwayat lain, "Famuhdathun." Itu sesuatu yang diadakan, itu bid'ah. Fahadathun itu adalah sesuatu yang baru, kata bapaknya. Ini hadisnya sahih, Pak. Jadi seorang bapak ditanyai mengenai hukum qunut subuh, katanya fahadathun, itu bid'ah. Jadi madzhab Hanafi dan Hambali kesimpulannya menggunakan hadis riwayat Bukhari, Muslim dan Nasa'i dan Tirmidzi bahwa qunut subuh itu tidak ada. Tapi Syafi'i dan Maliki mengatakan sunnah hukumnya. Kenapa? Pakai hadis yang lain, Pak, tadi yang saya sebutkan, riwayat Imam Ahmad dan riwayat Imam Al-Baihaqi, bahkan hadisnya sahih juga. Jadi para ulama itu bukan enggak ngerti hadis, ada hadisnya, Pak. Yang satu pakai hadis ini, yang satu pakai hadis ini, begitu. Pasti ada yang nanya, "Ustaz, bukankah riwayat hadis qunut subuh yang sampai meninggal dunia itu ada perawi namanya Ja'far Ar-Razi?" Abu Ja'far Ar-Razi, salah satu perawi hadis itu, dikatakan lemah. Nah, ya, memang ada sebagian ulama di antaranya Ibnul Jauzi, nanti diikuti oleh Syekh Albani, bahwa hadis itu lemah gara-gara ada Abu Ja'far Ar-Razi itu. Tapi kata madzhab Syafi'i dan Maliki, Abu Ja'far Ar-Razi itu orangnya thiqah, dia terkuat. Bahkan Imam Ahmad, Pak, Imam Ahmad yang mengatakan qunut subuh tidak disyariatkan, beliau menilai Abu Ja'far Ar-Razi itu la ba'sa bihi, orang popo istilahnya, la ba'sa bihi itu enggak apa-apa. Dia orang yang bisa diterima hadisnya. Maka sebenarnya ulama 4 mazhab itu bukan karena enggak ada dalilnya, bukan karena hadisnya dhaif. Kita harus ilmiah. Tapi para ulama itu mengambil hadis yang ini, yang satu ngambil yang sana. Makanya karena saya suka tidak setuju kalau ada orang yang mengatakan hadis qunut subuh itu mungkar, hadis qunut subuh itu maudhu dan seterusnya, itu saya kurang setuju kalau yang seperti itu. Kurang ilmiah. Sebaiknya sebutkan sajalah memang ulama itu khilaf. Qunut subuh itu ada yang mengatakan sunnah, hadisnya sahih menurut Imam Syafi'i dan Maliki. Ada lagi yang mengatakan qunut subuh itu bid'ah menurut Hanafi, bahkan Imam Hambali mengatakan makruh. Begitu saja, hadisnya sebutkan masing-masing begitu. Tidak perlu menyerang, menyalahkan, tidak perlu. Itu namanya kurang ilmiah. Menutup-nutupi pendapat para ulama itu kurang baik. Nanti malah jatuhnya membohongi begitu istilahnya. Yang terakhir, pendapat para ulama kita ya, Ibnu Qayyim al-Jauziyah, kata beliau, yang kunut subuh itu sunnah, Pak. Yang enggak kunutan juga sunnah. Ini pendapat pertengahan. Jadi tengah-tengah beliau ini. Muridnya Ibnu Taimiyah mengatakan dua-duanya insya Allah benar. Yang kunutan silahkan, yang tidak kunutan juga silahkan. Bahkan Ibnu Taimiyah, Pak, Hambali, Pak, yang biasanya sedikit-sedikit menyalahkan itu, sampai mengatakan kalau imamnya kunutan, sebaiknya ikutin. Itu teksnya, silahkan. Dalam Majmu' Al-Fatawa beliau sebutkan, wa li hadza yanbaghi lil ma'mun ayatba imamahu fi ma yasuru fihi al-istiad. Fa idza qanata, kalau imamnya kunutan, qanata ma'ahu, sebaiknya dia kunutan. Gitu. Jangan didiemin atau dicuekin, janganlah. Karena kan ini masalah khilafiyah. Ya boleh kita diam saja, boleh. Tidak mengamini silahkan, tidak apa-apa. Dan sholatnya tetap sah. Tapi sebaiknya kata Ibnu Taimiyah ya diaminin. Bahkan Syaikh Utsaimin, ulama kontemporer, mengatakan sama seperti Ibnu Taimiyah. Karena ini pendapatnya Imam Ahmad bin Hanbal. Syaikh Utsaimin juga ada. Waktunya sudah habis, masih ada 2 poin lagi sebenarnya. Insya Allah nanti kapan-kapan kita bahas. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Dan saya ingin sampaikan sebelum saya tutup, tolong jamaah sekalian, kita bekali diri kita ini dengan minimal 3 ilmu. Ilmu akidah, ilmu fikih, dan ilmu akhlak. Kalau orang punya akidah yang bagus, punya fikih ibadah yang bagus, tapi kalau yang satu ini gak punya akhlak sesama muslim, itu kurang sempurna. Maka 3 ilmu ini mudah-mudahan bisa kita kuasai, agar kita bisa beribadah kepada Allah dengan khusyuk, dengan benar, dengan tauhid yang benar, ibadah fikih yang benar, dan akhlak juga yang benar. Tidak saling menyalahkan dan tidak saling mencaci, bahkan yang seharusnya adalah saling menghormati. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.